Nasihat pertama untuk para penuntut ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, yang pertama kali harus dilakukan oleh penuntut ilmu, awalul ilmi, yaitu niat, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wasiat pertama yang harus benar-benar kita masukkan, bukan hanya ke otak kita, namun ke hati kita. Karena ini nasihat para ulama besar. Bahkan saking pentingnya nasihat ini, Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, aku sangat berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuat sebuah kajian yang isinya adalah tentang niat. Jadi kajian hari Senin tentang niat, hari Selasa niat lagi, hari Rabu niat lagi, hari Kamis niat lagi, terus niat, niat, niat, dan niat. Karena inilah salah satu inti dari agama kita. Bahkan ini pokok agama kita. Karena sebanyak apapun amalan sunnah yang kita kerjakan, sebanyak apapun majelis ilmu yang kita datangi, sebanyak apapun halaman yang telah kita torehkan dengan tinta kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu ada dan tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan Nabi memberikan ancaman yang sangat keras kepada para penuntut ilmu yang niatnya melenceng, yang niatnya tidak benar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Man ta'allama 'ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jagalah niat kita. Makanya para ulama sangat takut sekali dipuji orang, sangat takut terkenal. Ayyub As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, kata Imam Adz-Dzahabi, ini pemimpinnya ulama di masanya, pemimpinnya ulama. Apa kata beliau? Dzukirtu wala uhibbu an udzkar. Aku disebut-sebut orang, aku dipuji-puji orang, dan aku benci diomongin orang seperti itu. Aku enggak suka dipuji. Subhanallah. Ini Sayyidul Ulama. Imam Ahmad berharap bisa pindah di sebuah lembah di kota Mekah karena dia merasa tersiksa disebabkan keterkenalannya. Waqad bulitu bi syuhrah, kata beliau. Aku terfitnah dengan popularitas. Aku khawatir terkena fitnah ketenaran. Mereka enggak senang. Al-Imam An-Nawawi, hadirin, apa gelarnya? Ulama besar madhab Syafi'i, Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Bahkan banyak para ulama Syafi'i mengatakan beliau adalah orang nomor satu dalam madhab Asy-Syafi'i. Kalaupun ada yang bisa bersaing dengan beliau, itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Apa gelar beliau? Muhyiddin. Artinya apa? Penghidup agama. Begitu beliau mendengar gelar ini sudah disematkan kepada beliau, beliau menyampaikan kata-kata emas yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat kelak orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Subhanallah. Yang kasih gelar dituntut sama beliau. Karena beliau paham hakikat keikhlasan. Jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama.